sadari betapa berharga cintamu. Mengapa dalam ketiadaan melawan getir hidup tanpamu? Bukankah engkau yang pintar? Perpisahan kita dahulu bisa kembali. Satu kembali kasih banyak kelas kartu Gol Wulung. Alhamdulillah